الدين. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita akan melanjutkan insyaallah taala kajian kitab Thalathatul Usul karya al-Imam Syekhul Islam Al-Mujahid Al-Mujaddid Al-Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang al-imanu billah, rukun iman yang pertama yaitu al-imanu billah. Taib, apa yang dimaksud dengan al-imanu bi-uluhiyatillahi subhanahu wa ta'ala? Al-iman bi-uluhiyatillahi subhanahu wa ta'ala, apa yang dimaksud dengan iman terhadap uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala? Antum ya akhi, siapa antum? Apa yang dimaksud dengan iman terhadap uluhiyah Allah? Apa? Apa yang dimaksud dengan iman terhadap uluhiyah Allah? Antum bisa dengar? Apa artinya? Hah? Di catatan antum ada enggak? Enggak ada juga. Buku antum ada? Syarah salah satu usul. Taib, sampingnya antum. Antum akhi. Enggak ada. Sampingnya lagi. Apa yang dimaksud dengan iman terhadap uluhiyah Allah? Tidak tahu apa? Taib. Antum apa? Ahsan tabarakallahu fiik. Mengimani bahwasannya tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Yakni kita imani Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya sesembahan, satu-satunya ilah. Taib. Kemudian apabila seorang berkeyakinan bahwasannya dia tidak percaya atau dia mengingkari sebagian nama-nama Allah atau sebagian sifat-sifat Allah atau bahkan seluruhnya dengan alasan kalau kita mempercayai sifat-sifat tersebut berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Mereka tidak percaya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tangan. Mereka ingkari. Banyak yang seperti ini. Mereka ingkari kalau Allah subhanahu wa ta'ala memiliki wajah. Mereka ingkari kalau Allah subhanahu wa ta'ala istiwa alal arsh. Kenapa kata mereka? Kalau kita mempercayai hal tersebut tanpa ditakwilkan, maka berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Sebab makhluk juga memiliki tangan. Makhluk memiliki wajah. Bagaimana cara menjawabnya? Bagaimana cara menjawab syubhat ini? Muhammad. Yang pertama, laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Baik. Laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Itu saja. Jawaban dari sisi lain. Antum hadir pertemuan yang lalu? Oh, enggak hadir. Baik. Siapa yang hadir? Siapa? Bagaimana cara menjawabnya? Ah, fadal. Bagaimana? Tidak semua yang sama dari sisi nama itu melazimkan sama dari segi lainnya atau dari segala seginya. Taib. Ini jawaban. Bahwasanya tidak semua yang memiliki suatu nama yang sama atau suatu sifat yang sama itu melazimkan sama dari segala sisinya. Seperti manusia dengan manusia yang lainnya. Sama-sama manusia. Tetapi tidak melazimkan sifat-sifatnya itu sama. Tangannya Ahmad dengan tangannya Yusuf sama-sama namanya tangan. Tetapi ternyata bentuknya berbeda. Ternyata bentuknya berbeda. Apalagi dengan makhluk lain, dengan hewan. Hewan memiliki kaki. Manusia juga memiliki kaki. Namanya sama. Tetapi bentuknya berbeda. Maka tentunya perbedaan antara makhluk dengan Al-Khaliq, dengan pencipta itu lebih jauh lagi. Itu lebih jauh lagi. Dan mereka ini biasanya menamakan Ahlu Sunnah dengan apa? Dengan musyabbihah atau mujassimah. Katanya Ahlu Sunnah itu menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi menurut mereka, kalau kita membaca firman Allah, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, kullu syai'in halik illa wajha, segala sesuatu binasa kecuali wajah Allah. Ini jangan kita percayai kalau itu tangan Allah, jangan kita percayai kalau itu wajah Allah. Harus ditakwil. Kenapa? Karena kalau tidak ditakwil berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Maka kita jawab seperti itu. Tidak mesti sama dari sisi nama itu harus sama persis dari segala sisinya. Baik. Jawaban yang lain. Bulias. Baik, ahsan, barakallahu fik. Kalau kita mengatakan penetapan nama-nama dan sifat Allah itu mengandung tasybih, maka akibatnya adalah yastalzim lawazim al-batilah. Itu melazimkan sesuatu yang batil. Apa itu? Tanakut. Tanakut fi kalamillah. Ada pertentangan dalam kalam Allah. Di mana sisi pertentangannya? Karena Allah telah mengatakan, laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Kalau kita mengatakan kalau kita tetapkan ini sebagai sifat Allah, berarti akan terjadi penyerupaan, padahal Allah sendiri telah mengatakan laisa kamitsli syai'un, maka berarti akan melazimkan di dalam Al-Qur'an itu terdapat pertentangan. Baik, maka ini batil. Ini dua sisi. Dua jawabannya. Taib. Sebaliknya, sebagian orang menyerupakan Allah dengan makhluk. Menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk. Alasan mereka apa? Karena ketika Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengan makhluk, yakni di dalam ayat-ayatnya, maka berarti Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan bahasa yang dipahami oleh makhluk. Kalau Allah mengatakan tangan, berarti tangan yang kita pahami bukan tangan yang lain. Maka menurut mereka sama tangan Allah dengan makhluk. Baik, bagaimana cara membantah syubhat ini? Seperti apa jawabannya? Man yujib? Gimana Man Syuhan? Fadal akhid. Nanti. Taib. Taib Ahsan. Barakallahu fiik. Yang pertama, menyerupakan Allah dengan makhluk adalah perkara yang batil. Dibatilkan oleh akal maupun oleh syariat. Sedangkan tidak mungkin sesuatu di dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah itu mengandung perkara yang batil. Jawaban yang kedua. Boni. Fadol. Antum. Jawaban yang kedua. Taib Ahsan, barakallahu fik. Bahwasannya yang kita pahami dari firman Allah subhanahu wa ta'ala itu tentang nama-nama dan sifatnya dari sisi bahasanya, dari makna bahasanya. Adapun hakikat kaifiyah kita tidak tahu, kita tidak mengetahui. Iya. Jadi benar kita paham Allah sami' mendengarkan suara-suara. Ini maknanya. Dari sisi bahasa kita paham arti as-sam'u, mendengarkan. Demikian pula tangan. Tangan ya tangan, bukan kaki. Iya, kita paham apa itu tangan. Tangan bukan kaki, kaki bukan tangan. Tetapi bagaimana bentuknya kita tidak ketahui. Jadi bagaimana bisa kita samakan Allah dengan makhluk? Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberitahukan kepada kita seperti apa Allah mendengar. Allah tidak memberitahukan kepada kita bagaimana tangannya, bagaimana kakinya, bagaimana wajahnya. Maka cukup bagi kita mengimani tangan Allah, wajah Allah, kakinya Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu bentuknya, tetapi cukup bagi kita mengimani semua sifat-sifat Allah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ini jawaban yang ringkas disebutkan oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala di dalam syarah beliau. Kita akan lanjutkan insyaallah ta'ala pada rukun iman yang kedua. Qala al-mu'allif rahimahullah, yani Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, kita ringkaskan dari syarah beliau, qauluhu wa malaikatihi. Ucapan beliau dan beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Ini rukun iman yang kedua. Al-malaikatu alamun ghaibiyun makhluquna. Malaikat adalah makhluk ghaib, artinya ghaib yang tidak bisa kita lihat, yakni bentuk aslinya malaikat. Makhluquna, yang diciptakan, bukan pencipta, tetapi mereka juga diciptakan sama seperti kita. Abiduna lillahi ta'ala, yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa laisa lahu min khasa'isir rububiyyati wal uluhiyyati syai'. Dan mereka tidak sedikit pun memiliki karakteristik rububiyah dan uluhiyah sedikit pun. Maka tidak sepatutnya malaikat dipersekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak memiliki sifat rububiyah, tidak memiliki sifat uluhiyah. Tidak boleh diibadahi, tidak boleh dimintakan pertolongan, tidak boleh diharapkan, tidak boleh ditakuti. Karena tidak sedikit pun mereka memiliki karakter rububiyah dan uluhiyah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Khalaqahumullahu taala min nur. Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka dari cahaya. Ini sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khuliqatil malaikatu min nur. Wa khuliqa iblis min marijin min nar. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khuliqatil malaikatu min nur." Malaikat itu diciptakan dari cahaya. "Wa khuliqa iblis min marijin min nar." Dan iblis diciptakan dari nyala api. "Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum." Dan Adam diciptakan dari apa yang disifatkan untuk kalian. Ini dalil bahwasannya malaikat diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari nur, dari cahaya. "Wa manahahum al-inqiyad at-tam li amrih." Dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada mereka ketundukan yang sempurna terhadap perintahnya. "Wal quwwata 'ala tanfidzih." Dan kekuatan untuk mampu melaksanakan segala yang diperintahkan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun." Dan mereka yang ada di sisi Allah tidak menyombongkan diri dari beribadah kepadanya, dan mereka tidak pernah letih atau bosan di dalam beribadah. "Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun." Mereka senantiasa bertasbih kepada Allah malam dan siang tanpa mengenal capek. Surat Al-Anbiya ayat ke-19 dan 20. Kata Syekh rahimahullah, "Wa hum 'adadun katsirun la yuhsihimullahu la yuhsihim illa Allah taala." Dan jumlah mereka banyak sekali, tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu." Dalam surat Al-Mudaththir ayat ke-31. Dan tidak ada yang mengetahui tentara Rabbmu kecuali Dia. Subhanallah. Jumlah malaikat sangat banyak, tidak ada yang bisa menghitung mereka kecuali Allah. Hatta para malaikat sendiri tidak saling mengetahui jumlah mereka karena saking banyaknya. Karena Allah mengatakan tidak ada yang mengetahui jumlah malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa qad thabata fi sahihain min hadithi Anas radhiyallahu taala anhu fi qissatil Mi'raj. Dan telah thabit di dalam as-sahihain dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu pada kisah Al-Mi'raj, "Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam rufi'a lahu al-baitul ma'mur." Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan untuk beliau al-baitul ma'mur. Ini masjid para malaikat yang ada di langit. Al-baitul ma'mur fis sama'. Al-baitul ma'mur yang ada di langit. Yusalli fihi kullu yawmin salat padanya setiap hari 70,000 malakin. 70 ribu malaikat. Idza kharaju lam ya'udu ilaihi akhiru ma 'alaihim. Apabila yang 70 ribu ini sudah keluar dalam satu hari itu, maka mereka tidak akan pernah kembali lagi ke masjid tersebut. Subhanallah, berapa banyak hari yang dilalui. Setiap hari 70 ribu malaikat sholat di situ. Dan kalau sudah sholat, mereka keluar dan tidak akan pernah lagi kembali ke masjid tersebut. Atau ke Al-Baitul Ma'mur. Jadi bisa dibayangkan berapa jumlah malaikat. Maka inilah makna firman Allah, وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّهُ. Tidak ada yang mengetahui jumlah para malaikat kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. وَالْإِمَانُ بِالْمَلَائِكَةِ يَتَدَمَّنُ أَرْبَعَةَ عُمُورٍ. Dan beriman dengan para malaikat mencakup keimanan terhadap empat perkara. Al-awwal, al-imanu biwujudihim. Yang pertama, mengimani keberadaan mereka. Mengimani keberadaan malaikat. Kita imani, malaikat itu ada. Siapa yang mengingkari malaikat, mengingkari keberadaannya, maka dia kafir. Maka dia kafir biijma'il muslimin. Dengan kesepakatan ulama kaum muslimin. Seluruhnya sepakat. Siapa yang mengingkari keberadaan malaikat, maka dia kafir. Al-thani, al-imanu biman alimna ismahu minhum bismihi ka Jibril. Kita imani mereka yang kita tahu namanya. Seperti Jibril. Yakni, kita dapati di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah nama-nama malaikat, maka kita imani. Kita imani namanya. Wa man lam na'lam ismahu nu'minu bihim ijmalan. Adapun yang kita tidak tahu namanya, maka kita imani secara global. Ya, bayangkan 70 ribu malaikat, siapa yang bisa hafal nama-namanya? Ya. Dan juga tidak dikabari di dalam Al-Quran dan As-Sunnah nama-namanya. Hanya segelintir malaikat yang dikabarkan nama-namanya dalam As-Sunnah. Jibril sudah jelas. Kemudian siapa lagi? Mikail. Malik. Ya, Mikail. Malik. Kemudian Malakul Maut. Ya. Ada yang mengatakan namanya siapa? Israel. Ini tidak ada dalil yang sahih. Ini dari riwayat Israiliyat. Nama Israel dari riwayat Israiliyat. Bukan dari hadis yang sahih. Demikian pula Raqib dan Atid. Ini sifat. Ini sifat dan bukan nama. Adapun Munkar dan Nakir, itu terdapat riwayat yang sahih. Menunjukkan nama Munkar dan Nakir. Adapun Raqib dan Atid, ini sifat. Bukan nama. Demikian pula, siapa lagi? Ridwan. Ridwan, tidak ada hadis yang sahih. Penjaga surga katanya, tidak ada hadis yang sahih menunjukkan namanya Ridwan. Kecuali hadis palsu. Ada sebuah hadis palsu tentang keutamaan surat Yasin. Disebutkan penjaga surga adalah malaikat Ridwan. Tetapi hadisnya palsu. Taib. Maka kalau kita dapati dalil yang sahih, kita imani namanya. Adapun yang kita tidak tahu namanya, kita imani secara global. Al-thalith, yang ketiga, al-imanu bima alimna min sifatihim. Kita imani apa yang kita ketahui dari sifat-sifat mereka. Yakni, apabila kita mendapati ayat dalam Al-Quran atau sunnah Rasulullah SAW yang menjelaskan sifat khalqiyah dari para malaikat ini, maka kita imani. Kasifat Jibril, seperti sifatnya Jibril, faqad akhbara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annahu ra'ahu ala sifatihi allati khuliqa 'alaiha, bahwasanya telah dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat Jibril dengan sifatnya yang asli, yakni bentuknya yang asli. Walahu sittu mi'a junah wa qad sadda al-ufuq. Jibril alaihi salam memiliki 600 sayap dan semua sayapnya menutupi ufuk. Jadi kalau Jibril menampakkan diri depan kita, tidak ada yang bisa kita lihat kecuali dia. Ini luar biasa. Ya, 600 sayap Jibril. Dan beliau menjelaskan, bisa jadi malaikat itu dengan perintah Allah, dengan izin Allah, berubah menjadi bentuk yang lain. Seperti bentuk seorang laki-laki. Ya. Sebagaimana Jibril alaihissalam yang dikenal dengan hadis Jibril, di dalam hadis Jibril, dalam riwayat Muslim, beliau datang dalam bentuk seorang laki-laki, syadidu bayadi thiyabi, syadidu sawadi syar, yang menggunakan pakaian sangat putih dan rambut sangat hitam. La yura alaihi atharus safar. Tidak nampak padanya tanda-tanda perjalanan. Demikian pula ketika beliau datang kepada Maryam alaihissalam, fatamathala laha basharan sawiya. Beliau berubah bentuk manusia yang sempurna. Jadi ini mungkin. Mungkin terjadi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Ar-rabi yang keempat. Al-imanu bima'alimna min a'malihim. Kita beriman dengan apa yang kita ketahui dari amalan-amalan mereka. Allati yakumuna biha bi'amrillahi ta'ala. Yang mereka kerjakan dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Katasbihih. Seperti ada yang selalu bertasbih kepada Allah. Wa ta'abbud lahu layla wa nahara biduni malalin wala futur. Dan beribadah kepada Allah siang dan malam tanpa mengenal bosan maupun letih. Ya, seperti disebutkan dalam ayat tadi. Ada malaikat yang khusus yusabbihuna layla wa nahara la yafturun. Bertasbih kepada Allah, terus beribadah kepada Allah siang dan malam tanpa mengenal capek maupun letih. Ini subhanallah. Kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan yang seperti itu. Wa qad yakunu li ba'dihim a'malun khasah. Dan bisa jadi sebagian malaikat memiliki amalan-amalan khusus. Seperti Jibril al-Amin alaihi salam ditugaskan untuk mengantar wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Atau menyampaikan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala kepada para nabi dan rasul. Demikian pula Mikail yang ditugaskan untuk menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Israfil yang ditugaskan untuk meniup trompet ketika qiyamus sa'ah, ketika terjadinya hari kiamat dan ketika dibangkitkannya makhluk. Demikian pula malakul maut, malaikat maut yang ditugaskan untuk mencabut ruh. Demikian pula Malik yang ditugaskan untuk menjaga neraka. Demikian pula para malaikat yang ditugaskan untuk meniupkan ruh apabila janin itu telah sempurna mencapai umur 4 bulan di perut ibunya. 4 bulan di perut ibunya, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat untuk meniupkan ruh dan menuliskan untuknya rizkinya, ajalnya, amalnya, dan apakah dia celaka atau bahagia. Demikian pula malaikat yang ditugaskan untuk menjaga catatan-catatan amalan anak Adam. Setiap malaikat, setiap manusia bersamanya ada dua malaikat di kanan dan kirinya. Demikian pula ada malaikat yang ditugaskan untuk menanyakan setiap orang yang mati. Ya, dua malaikat menanyakan setiap orang yang mati di kuburnya tentang Rabbnya, tentang agamanya, dan tentang nabinya. Ini diantara tugas-tugas malaikat yang disebutkan di dalam dalil-dalil yang sahih. Baik. Inilah empat perkara yang harus kita imani hubungannya dengan keimanan kita terhadap malaikat. Jadi, yang pertama kita imani wujud mereka. Yang kedua kita imani nama-nama mereka, baik secara terperinci maupun secara global. Yang ketiga, kita imani sifat-sifat mereka, yakni bentuk-bentuk penciptaan mereka. Kemudian yang keempat, kita imani pekerjaan-pekerjaan mereka atau amalan-amalan mereka yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian kata Asy-Syaikh rahimahullahu taala, wal imanu bil malaika yuthmiru thamaratin jalilatan minha. Dan beriman dengan malaikat akan menghasilkan buah-buah yang agung, hasil-hasil yang besar. Di antaranya al-ula, yang pertama, al-ilmu bi'azamatillahi ta'ala. Ilmu tentang keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kuwatihi, dan kekuatannya. Wa sultanihi, dan kekuasaannya. Fa inna azamatal khaliq min fa inna azamatal makhluk min azamatil khaliq. Karena sesungguhnya agungnya makhluk itu dari keagungan Al-Khaliq. Jadi kalau malaikat penciptaannya sudah luar biasa, bagaimana sifat-sifat mereka, baik sifat khalqiyah yang begitu besar, begitu agung, begitu sempurna, demikian pula amalan-amalan mereka, itu semua menunjukkan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, kekuatannya dan kekuasaannya yang mampu menciptakan malaikat. Malaikat yang begitu agung saja tunduk kepada Allah, maka tentunya kita ketahui keagungan Allah subhanahu wa ta'ala sungguh luar biasa. Athaniya, yang kedua, syukurullahi ta'ala ala inayatihi di bani Adam. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas perhatiannya terhadap anak Adam. Dengan mengetahui adanya malaikat yang Allah tugaskan untuk mengurus urusan-urusan anak Adam, maka patut kita bersyukur kepada Allah. Ini menunjukkan perhatian Allah yang besar, kasih sayang Allah yang besar. Haitsu waqala min haula'il malaika man yakum bihifdzihim. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menugaskan para malaikat untuk menjaga mereka. Wa kitabati amalihim, dan menulis amalan-amalan mereka. Wa ghairi dzalika min masalihihim, dan yang selain itu yang berhubungan dengan kemaslahatan-kemaslahatan makhluk. Ats-tsalitsah, yang ketiga, mahabbatul malaikah. Apabila kita mengenal malaikat, mengimani mereka dengan baik, maka akan memunculkan kecintaan kepada para malaikat. Kenapa kita mencintai mereka? Ala ma qamu bihi min ibadatillahi subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan mereka adalah makhluk yang selalu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sudah sepatutnya kita cinta kepada para malaikat. Dan ini bagian dari kesempurnaan cinta seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kesempurnaan cinta seorang hamba kepada Allah, dia harus mencintai siapa yang Allah cintai. Oleh karena itu, makhluk yang paling kita cintai haruslah yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula sebaliknya, kita benci seseorang karena Allah membencinya. Atau bahkan di satu sisi kita cinta kepada seseorang, di satu sisi kita benci kepadanya. Kenapa? Karena dalam dirinya terkumpul hal-hal yang dicintai Allah, dan juga bersamaan dengan itu dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dasar kecintaan seorang muslim adalah kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai para malaikat karena mereka selalu beribadah kepada Allah. Mereka adalah makhluk yang bertakwa kepada Allah, tidak pernah bermaksiat kepadanya. Demikian pula kita mencintai para malaikat, sebagaimana juga kita mencintai para nabi dan rasul, melebihi kecintaan kita kepada semua makhluk. Ya. Karena demikian, kita dituntut untuk mencintai seseorang. Bukan karena hartanya, bukan karena posisinya, jabatannya, tetapi karena keimanan dan ketakwaannya. Bahkan bukan pula karena kekerabatannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih cinta kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu melebihi kecintaan beliau kepada anak-anak beliau sendiri, kepada istri-istri beliau sendiri. Beliau bersabda, "Lau kuntu muttakhidan min ummati khalila, lattakhadtu Abu Bakrin khalila." Andaikan boleh aku jadikan seorang khalil, seorang yang sangat dicintai dari makhluk, tentunya Abu Bakar yang akan aku jadikan sebagai khalil. Abu Bakar yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bukannya istri dan anak-anak beliau atau karib kerabat beliau. Kenapa? Karena Abu Bakar adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia paling dicintai oleh Allah? Karena keimanan dan ketakwaannya. Baik. Kemudian pada bagian akhir, Asy-Syaikh rahimahullahu taala membantah satu syubhat, yaitu syubhatnya orang-orang yang mengingkari malaikat. Mengingkari malaikat itu ada. Mereka hanya mempercayai malaikat itu sebetulnya hanyalah potensi kebaikan yang ada dalam diri manusia. Kebaikan yang tersembunyi yang ada dalam diri manusia. Ini anggapan mereka. Ini penyimpangan dan kesesatan aqlaniyun. Ahlul kalam, orang-orang filsafat, mu'tazilah, dan selain mereka. Mereka tidak percaya dengan adanya malaikat. Kenapa? Tidak masuk akal. Tidak masuk akal menurut mereka. Jadi, menurut mereka malaikat itu hanyalah kekuatan baik yang tersembunyi yang ada pada makhluk. Sebaliknya mereka juga tidak percaya dengan setan, dengan adanya setan. Setan itu menurut mereka hanyalah kejahatan atau keburukan yang ada dalam diri makhluk. Maka kata Asy-Syaikh rahimahullahu taala, "Wa hadza taqdhibun li kitabillahi taala wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ijma'il muslimin." Keyakinan ini mendustakan kitab Allah, sunnah rasulnya, dan ijma' kaum muslimin. Artinya, kaum muslimin sudah ijma', para ulama semuanya sepakat, malaikat itu ada dan benar-benar memiliki jasad. Bukan pula sekedar ruh, tapi memiliki jasad. Disebutkan dalil-dalil, diantaranya firman Allah, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba. Dalam surat Fatir ayat pertama, segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan yang memiliki sayap. Ada yang sayapnya dua, ada yang tiga, dan ada yang empat. Bagaimana bisa dikatakan malaikat itu hanya ada, hanyalah sebuah kebaikan yang ada pada manusia, padahal mereka memiliki sayap. Waqala, dan juga firman Allah, walau tara idh yatawaffal ladhina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Dalam surat Al-Anfal ayat ke-50. Andaikan engkau bisa lihat ketika malaikat mewafatkan orang-orang kafir dengan memukul wajah dan punggung-punggung mereka. Jadi malaikat mencabut nyawanya orang kafir dengan dipukul punggung dan wajah mereka. Bagaimana bisa dikatakan malaikat itu hanya ruh atau hanya sebuah potensi kebaikan dalam diri manusia? Juga firman Allah, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Surat Al-An'am ayat 93. Andaikan engkau bisa lihat ketika orang-orang zalim menjelang kematian mereka dalam keadaan sakaratul maut, dalam keadaan malaikat memukulkan tangan-tangan mereka sambil mengatakan, akhriju anfusakum, keluarkan jiwa-jiwa kalian. Waqala, dan juga firman Allah, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqo wa huwal aliyul kabir. Sampai ketika ketakutan itu dihilangkan dari hati mereka, maka mereka mengatakan, apa yang telah dikatakan oleh Rabbmu? Yang lainnya menjawab, qalul haq. Allah mengatakan yang hak, wa huwal aliyul kabir. Dan dia maha tinggi lagi maha besar. Ini ketika Allah mau mewahyukan sesuatu, maka malaikat itu takut. Pada takut semuanya. Lalu setelah hilang ketakutan dari mereka, maka mereka pun berbicara antara satu dengan yang lainnya. Jadi, bagaimana bisa dikatakan ini hanya potensi kebaikan, sedangkan mereka berbicara antara satu dengan yang lainnya. Wa qala fi ahlil jannah, dan Allah berfirman tentang ahlul jannah, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, salamun alaikum bima sabartum, fa ni'ma uqbad dar. Dalam surat Ar-Ra'd, ayat ke-23 sampai ke-24. Dan para malaikat masuk kepada mereka dari setiap pintu sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan atas kalian, atas kesabaran kalian. Yang kesabaran kalian melalui berbagai macam cobaan di dunia dengan tetap bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah sebaik-baik rumah tempat kembali kalian. Wa fi sahihil Bukhari, an Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabballahu al-'abda nada Jibril innallaha yuhibbu fulan fa ahibbahu." Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Jibril akan menyeru, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai fulan, maka cintailah mereka. Fayuhibbuhu Jibril. Maka Jibril pun mencintainya. Baik. Idza ahabballahu al-'abda nada Jibril innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbahu. Yani Allah mengatakan kepada Jibril, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril pun mencintainya. Kemudian fayunadi Jibril fi ahli sama. Jibril menyeru kepada para penghuni langit, yaitu malaikat. Inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbuhu. Sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah mereka. Fa yuhibbuhu ahlus sama. Maka kemudian penduduk langit pun mencintai orang tersebut. Thumma yudau lahul qabul fil ard. Kemudian diletakkan baginya penerimaan di muka bumi. Ya, diberikan baginya penerimaan di muka bumi. Artinya, ahlul ardi kemudian mencintainya. Maka ini menunjukkan, malaikat itu benar-benar berwujud, memiliki jasad. Wa fi aidun anhu qala. Dan juga dalam Sahih Al-Bukhari, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana yawmal jum'ah, kana ala kulli babin min abwabil masjidil malaikah. Apabila hari Jumat, maka setiap pintu dari pintu-pintu masjid ada para malaikat. Yaktubuna al-awwal fal-awwal. Mereka akan menulis yang pertama datang kemudian yang setelahnya. Fa idza jalasa al-imam tawwa suhuf. Apabila imam telah duduk, yakni di mimbarnya, maka mereka akan menutup catatan-catatan mereka. Waja'u yastami'una dzikr, lalu mereka akan datang mendengarkan khutbah. Wa hadhihi an-nusus sharihatun fi anna al-malaikah ajsamun la quwwah ma'nawiyah. Kata beliau rahimahullah, nas-nas ini semuanya sharih, semuanya tegas bahwasanya malaikat itu adalah ajsam, jasad-jasad yang berwujud, bukan sekedar sebuah potensi yang ma'nawiyah sifatnya. Kama qala zaiguna ala muqtada hadha an-nusus ajma'al muslimun. Sebagaimana yang dikatakan orang-orang yang menyimpang. Maka berdasarkan nas-nas yang sharih ini, kaum muslimin seluruhnya sepakat. Dalam kitabnya yang lain, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala juga menyebutkan, apakah malaikat memiliki akal? Lalu beliau menjawab, Orang yang mengatakan demikian, sesungguhnya dia tidak berakal. Sesungguhnya dia tidak berakal. Jadi, dalil-dalil ini seluruhnya juga menunjukkan malaikat memiliki akal. Malaikat memiliki akal. Dan akal itu tempatnya di hati. Dan dalam ayat ini jelas, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum. Sampai ketika ketakutan itu sudah dihilangkan dari hati-hati mereka, lalu mereka mengatakan apa yang dikatakan oleh Rabb kalian. Artinya, mereka memiliki hati. Dan akal itu tempatnya di hati. Akal itu kan suatu untuk memahami. Dan untuk memahami itu tempatnya di hati. Lahum kulubun la yafqahuna biha. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, orang-orang kafir itu memiliki hati, la yafqahuna biha. Tetapi mereka tidak gunakan untuk memahami. Menunjukkan apa ini? Dalil jelas. Akal itu tempatnya di hati. Akal itu tempatnya di hati berdasarkan nas yang jelas di dalam Al-Quran. Lahum kulubun la yafqahuna biha. Baik. Alhamdulillah, inilah penjelasan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala tentang rukun iman yang kedua, yaitu keimanan kepada malaikat. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.